Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما بعد ada berapa syarat-syarat la ilaha illallah ada berapa Musa ada 8 apa yang pertama al ilmu apa itu al ilmu Harus tahu tentang apanya? Tentang maknanya. Jadi al-ilmu itu harus tahu tentang kandungannya. Apa iku la ilaha illallah? Artinya apa? Itu harus tahu. Yang kedua apa? Apa nanti? Al-yakin. Apa maknanya yakin? Supaya tidak apa disuruh yakin. Dari setel lo cari itu. Apa yang dimaksud dengan yakin? Maksudnya mengucapkan la ilaha illallah harus dalam keadaan yakin. Gak boleh ragu. Gitu loh ya. Jadi mengucapkan la ilaha illallahnya harus yakin, enggak boleh ragu. Terus yang ketiga apa? Salman. Harus tahu kamu harus hafal, ini harus dihafal. Syarat-syaratnya la ilaha illallah harus dihafal. Apa yang ketiga? Karena apa radit yang ketiga? Iki lho man gak kering ini aman ngene, aman jauhnya gak kering. Gak ono lho, gak kering aman ado ini. Apa syarat yang ketiga? Al-qabul, apa maknanya al-qabul? Harus menerima, harus mau. Qabul itu mau. Harus mau. Karena orang-orang musyrikun, orang-orang musyrik, mereka juga tahu. Mereka juga yakin. Tapi mereka enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Jadi harus ada qabul, mau. Menerima la ilaha illallah. Kemudian syarat yang berikutnya apa? Sini lihat. Jangan ngumpul di situ ayo anak-anak sini. Ayo di mana sini? Apa yang berikutnya, Musa? Apa Nabi? Apa Rizwan? Syarat berikutnya. Al-inqiyad, apa artinya al-inqiyad? Harus patuh. Terhadap kandungannya la ilaha illallah kamu harus patuh. Kamu mengakui bahwasanya Allah adalah sesembahanmu, maka kamu harus nurut kepada sesembahanmu. Kalau enggak nurut, membangkang, sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, maka enggak berguna la ilaha illallahnya. Kemudian yang ke 5 apa? Apa Jar? Yang terakhir. Yang ketujuh, yang kelima apa? Diurut. Jujur. Harus jujur dalam mengucapkan la ilaha illallah, enggak boleh dusta. Enggak boleh bohong mengucapkannya. Harus jujur. Ini hukuman, gilai. Cukup, mulai cepat. Enggak gua buku. Nang diu. Asyidku wal ikhlas. Yang ke berikutnya adalah ikhlas. Harus ikhlas. Berikutnya lagi harus mahabbah, harus mencintai. Berikutnya lagi harus al-kufur bima yu'badu min dunillah. Al-kufru bima yu'badu min dunillah. Ini syarat-syarat la ilaha illallah. Ada 7 atau ada 8. Anak-anak harus dihafal ini syarat la ilaha illallah. Malik hafal? Harus dihafal. Satu apa lek? Apa itu ilmu? Harus tahu. 2. Al-yakin, apa itu yakin? Harus yakin. Lawannya apa yakin? Ragu. Ragu-ragu, amar ragu-ragu gak yakin jengene. Ya. Terus yang ketiga, al-qabul, apa itu al-qabul? Menerima, gelem, gelem muni la ilaha illallah. Mau. Terus yang keempat, al-inqiyad, yaitu patuh. Terus as-sidq, jujur. Terus al-ikhlas. Terus al-mahabbah. Itu ada 7 atau ada 8 syarat-syarat la ilaha illallah. Baik, sekarang kita ambil. Qala Syekh Abdul Hamid bin Al-Hajuri hafizahullah taala wa qawluhu taala al-hayyu. Al-hayyu dari kalimat, dari kata-kata hayya, Yahya, artinya hidup. Hayya Yahya, artinya hidup. Isim fa'ilnya adalah al-hayyu. Talabul hayatil kamilati min kulli wajhin. Sampai situ terputus. Dzul hayatil kamilati min kulli wajhin. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Hidup, yaitu yang memiliki kehidupan yang sempurna dari segala sisi. Kehidupannya Allah, hidupnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada cacatnya sama sekali. Kalau hidupnya hamba, maka ada cacatnya, ada mati. Sebelumnya juga enggak ada. Setelah itu mati. Pernah tidur. Pernah sakit-sakitan. Sakit. Sakit itu mengurangi kesempurnaan hidup. Sakit itu mengurangi kesempurnaan hidup. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Hidup. Dengan hidup yang sempurna. Perhatikan baik. Allah Subhanahu wa taala di antara nama-namanya adalah apa? Al-Hayyu, yang Maha Hidup. Dengan kehidupan yang sempurna. Min kulli wajhin. Kemudian ditegaskan lagi al-hayatul lati. Atau juga bisa al-hayati, badal dari al-hayati yang pertama. Al-hayati allati lam tusbat bi adamin wa la yalhaquha fana'un. Hidupnya Allah Subhanahu wa taala itu enggak pernah didahului, tidak ada. Jadi Allah itu belum, enggak pernah tidak ada. Kalau manusia sebelum hidup, di mana dia? Manusia sebelum hidup itu apa? Mati. Dulu kamu sebelum ada di bumi ini kamu mati. Ya di mana? Oh, alam di mana? Kamu mati, enggak ada. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, itu dalilnya. Manusia sebelum diciptakan itu enggak ada. Fil Adam. Berada di dalam Adam, yaitu ketidakadaan. Dalilnya am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka itu diciptakan dari bukan sesuatu? Ai Adam itu. Wala yalhaqu fana, demikian juga hidupnya Allah Subhanahu wa taala enggak akan pernah mati. Ini paham Abu Jabbar? Kalau manusia itu hidup, Tapi sebelum hidup dia mati, dan setelah hidup dia juga akan mati. Ya, manusia itu hidup, sebelum hidup dia itu mati, dan ketika hidup dia akan mati. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala nggak pernah mati dan nggak akan mati selama-lamanya. Qala Allah Azza wa Jalla wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan serahkanlah, pasrahkanlah urusanmu kepada Zat yang Maha Hidup yang tidak akan pernah mati, la yamut abadan, abadal abidin, selama-lamanya enggak akan mati. Fatubudul hayati yalzamu minhu nabiyul maut. Maka kita menetapkan sifat haya, menetapkan sifat hidup bagi Allah Subhanahu wa taala, maka mengharuskan untuk meniadakan sifat mati, karena hidup dan mati itu bertentangan. Kalau kamu menetapkan Allah itu hidup, berarti kamu harus kamu tiadakan sifat mati dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk salah satu kaidah dalam menetapkan nama dan sifat-sifat Allah. Apabila engkau menafikan sesuatu, meniadakan sesuatu, maka harus juga kamu tetapkan lawannya. Dan apabila kamu menetapkan sesuatu, maka harus kamu tiadakan lawannya. Itu sebuah keharusan. Karena enggak mungkin di sana ada al-jam'u bainad diddain aw al-jam'u bainan naqidain. Nanti ada istilah dalam ilmu falsafat, ada diddain dan ada naqidain. Kalau diddain ini dua perkara yang saling menafikan. Kalau naqidain dua perkara yang saling menentang. Nanti penjelasannya. Nanti kalau jelaskan gak paham. Itu rumit. Antara diddain dan naqidain. Diddain seperti putih dan hitam. Ini saling bertentangan. Putih gak mungkin hitam, hitam gak mungkin putih. Tapi dalam suatu barang kalau hitam dan putih itu gak ada, masih ada kemungkinan untuk yang lain, yaitu merah atau biru. Tapi kalau naqidain salah satunya harus ada, gak mungkin dua-duanya hilang atau dua-duanya berkumpul. Ini naqidain, seperti hidup dan mati, kufur dan iman. Kalau gak kufur, kalau gak kafir berarti mukmin, kalau gak mukmin berarti kafir. Gak bisa gak mukmin gak kafir. Itu tadi diddain sama naqidain. Demikian juga al-hayatu dan al-maut, ini termasuk naqidain. Gak mungkin kalau gak hidup berarti mati, kalau gak mati berarti hidup. Itu salah satu istilah dalam ilmu kalam yang dipakai banyak sekali oleh Syekhul Islam Taimiyah untuk membantah syubhat mereka. Jadi kita ketahui bahwasanya Allah memiliki sifat hidup, dan hidupnya Allah Subhanahu wa taala adalah hidup yang apa, Lid? Yang sempurna. Maka Allah gak pernah mati dan gak akan mati. Ya. Jadi kehidupannya Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan yang sempurna. Tidak ada libur. Manusia ada tidur, dan tidur itu adalah akhul maut. Tidur itu adalah akhul maut, saudaranya mati. Maka ada kekurangan kalau hidupnya manusia itu, ada sakit-sakitan. Meh mati, hampir mati, sekarat. Ini juga termasuk kekurangannya hidup, sekarat. Kejet-kejet, urip maneh. Adapun kehidupannya Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan yang sempurna. Wa fi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khosamtu. Ya Allah, kepadamu lah aku berserah diri, aslamtu. Wa bika amantu, dan dengan dan kepadamu lah aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan atasmu lah aku bertawakal, aku pasrah, kepadamu lah aku pasrah. Wa ilaika anabtu, dan kepadamu lah aku kembali. Wa bika khosamtu, dan denganmu lah aku mukhasamah, yaitu berdebat. melawan ini. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika. Ya Allah, aku berlindung dengan kebesaran-Mu, dengan keagungan-Mu, dengan keperkasaan-Mu. La ilaha illa anta, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau. Antudzillani, aku berlindung dengan keperkasaan-Mu dari Engkau sesatkan aku. Ini namanya berlindung kepada Allah dari Allah ini. Berlindung kepada Allah dari Allah, dan ini enggak ada satu-satunya kalau enggak kepada Allah Subhanahu wa taala. Lari dari Allah tapi kepada Allah. Kalau hamba lari dari sesuatu pasti menuju kepada yang lain. Kalau kita lari dan takut dari Allah Subhanahu wa taala, enggak ada tujuan lain, enggak ono sing iso nulung nek Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kalau kita takut dari Allah, maka larinya juga harus kepada Allah. Kalau kamu takut dari macan, lari kemana? Masa lari ke macannya? Ya tambah dipangan. Tapi kalau kamu takut dari Allah, larinya juga harus ke Allah. Paham, Lek? Ini bedanya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Tidak ada yang namanya lari dari sesuatu menuju kepada sesuatu itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. La malja wa la manja minka illa ilaik. Kalau kamu takut dari harimau, kamu lari dari harimau menuju kepada yang lain. Mungkin menuju kepada pohon atau menuju kepada rumah, ke kamar, ke dalam rumah. Tapi kalau kamu takut dari Allah Subhanahu wa taala, enggak ada tempat larian lain. Harus menuju kepada Allah juga. Karena enggak ada yang bisa menyelamatkan kamu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kamu berlindung supaya tidak disesatkan oleh Allah, berlindungnya kepada Allah. Antal hayyul ladzi la yamut, Engkau adalah yang maha hidup yang tidak akan mati. Wal jin wal insu yamutuna, sedangkan jin dan manusia mereka semua akan mati. Mereka dulu juga mati dan akan mati dan akan dihidupkan lagi dan akan kekal. Tapi walaupun manusia akan kekal, tapi kekalnya tidak sebagaimana kekalnya Allah Subhanahu wa taala. Allah jauh lebih kekal. Walaupun manusia nanti kekal di akhirat, penduduk neraka kekal di neraka, penduduk surga kekal di surga, dan neraka itu tidak ada fananya, neraka itu enggak ada habisnya. Sebagaimana pendapat yang rajih dari pendapatnya Ahlussunnah wal Jamaah dan Al-Imam Ibnul Qayyim pernah disalahkan ketika beliau berpendapat neraka itu fana. Yang benar, neraka itu enggak akan pernah habis, enggak akan pernah hilang. Selama-lamanya akan ada. Surga juga selama-lamanya akan ada. Walaupun makhluk juga ada yang kekal, tapi kekalnya tetap tidak kekal sekekalnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kekalnya makhluk disebabkan atau yang membuat adalah Allah. Maka yang namanya yang membuat tetap lebih sempurna. Paham? Kekalnya makhluk adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang menciptakan dan yang membuat pasti harus lebih sempurna. Itu kata Syekhul Islam Taimiyah. Karena kekalnya hamba adalah kekalnya makhluk adalah dari Khalik. Maka Khalik wajib lebih sempurna. Enggak mungkin yang menciptakan sesuatu itu lebih lemah dari sesuatu tersebut. Akhrajahu Muslimun bi raqam 2700 17 Ini sifat hidup. Allah memiliki sifat hidup dengan hidup yang sempurna, dan Allah memiliki nama Al-Hayyu, yaitu artinya yang maha hidup. Jadi boleh bikin anak, bikin nama anak Abdul Hayy. Abdul Hayy artinya apa, Lek? Hambanya sang maha hidup, hambanya sang maha hidup, hamba Allah sang maha hidup. Itu perhatikan ya kawan, di sini ada faedah bahwasanya menetapkan sifat hidup maka kelazimannya, tuntutannya, keharusannya adalah menetapkan seluruh sifat sempurna, menetapkan kesempurnaan hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Ini mengharuskan menetapkan seluruh sifat sempurna. Kenapa? Karena kalau tidak dan masih ada sifat yang enggak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti hidupnya Allah belum sempurna gitu. Jadi kalau kita menetapkan Allah itu hidupnya Allah adalah hidup yang sempurna, maka harus kita tetapkan seluruh sifat kesempurnaan dan sifat kebagusan dan sifat keindahan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk tuntutannya sifat hidupnya Allah yang sempurna. Jadi gitu, wa itsbatu kamalil hayati yalzamu minhu itsbatu jami'il kamal wa nafyu jami'in nuqsan wa illa lam takun hayatan kamilatan. Karena kalau masih ada sifat kurang atau masih ada sifat sempurna yang belum dimiliki, itu berarti hidupnya belum sempurna. Seperti hidupnya manusia masih diliputi dengan kekurangan, dengan keaiban dan cacat. Hidupnya enggak sempurna manusia ini. Adapun hidupnya Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kehidupan yang sempurna yang mengharuskan seluruh sifat baik, seluruh sifat sempurna itu ada. Karena kalau masih belum sempurna seluruhnya, berarti hidupnya itu bukan hidup yang sempurna. Oleh karena itulah sifat Al-Hayyu, Al-Hayatu dan nama Al-Hayyu ini adalah poros dari seluruh sifat dzatiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat Al-Hayah adalah poros dari seluruh sifat-sifat Allah yang dzatiyah. Allah memiliki sam'a, memiliki pendengaran. Ini harus bermula dari hidup. Piye duwe pendengaran nek gak urip? Piye carane duwe pendengaran apa gak urip? Jadi Al-Hayah ini adalah sifat pertama kali yang padanya berkoros seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Berbicara. Mati kok berbicara iku piye? Ya kudu duwe urip sik. Harus punya kehidupan dulu baru punya sifat Al-Hayah, baru punya sifat berbicara. Mendengar. Harus punya sifat hidup dulu. Paham? Jadi sifat hidup, sifatul hayah dan nama Al-Hayyu ini adalah poros dari seluruh sifat-sifat Allah dzatiyah. Paham? Karena semua sifat itu enggak bisa kalau enggak ada sifat hayah. Piye carane? Dua sifat tapi enggak ono. Enggak urip. Piye? Enggak iso. Sebagaimana orang mati, ketika orang sudah mati seluruh sifat-sifatnya jadi mati semuanya, gitu loh. Dia dulu pemberani, karena mati, wis ilang pemberaninya. Dia dulu mendengar, karena mati, mati kabeh pendengarane. Dia dulu melihat, karena mati, mati kabeh penglihatane. Maka sifatul hayah, sifat hidup ini adalah poros dari seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dzatiyah. Itu kata Imam Ibnu Qayyim, nanti ada itu. Dan sifat Al-Qayyum itu adalah poros dari seluruh sifat-sifat Allah yang af'al. Sifatul af'al. Sifat fi'liyahnya Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu man 'alaiha fanin." Seluruh apa-apa yang ada di atas permukaan alam semesta ini, maka dia adalah fanin. Fana. Fana itu lawan daripada kekal, itu fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan tetap, akan abadi wajah Allah, wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala di sini, bukan hanya wajahnya tok, walaupun sifatul wajah tabita bagi Allah Subhanahu wa taala. Akan senantiasa kekal Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar." Dan janganlah sekali-kali engkau menyeru bersama Allah sesembahan yang lain. Ini adalah waqaf lazim. Kalau baca ini enggak boleh dilanjutkan. Kenapa? Kenapa, Zul? Kenapa rusak? Kenapa kok rusak? Dari sisi apa rusaknya kalau dilanjutkan? Cerita gimana? Ayo. Seandainya kita lanjut, wala tad'u ma'allahi ilahan akhara la burha. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhara la ilaha illahu. Kenapa kok rusak? Kenapa? Kenapa Zakaria? Apa irabnya jumlah la ilaha illallah, la ilaha illahu? Apa Riz? Kalau disambung maka jumlah la ilaha illahu irabnya sebagai na'at dari sesembahan yang lain, maka rusak. Janganlah kamu menyeru bersama Allah sesembahan lain yang tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Rusak maknanya. Kalau kamu sambung wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu, rusak. Karena la ilaha illahu akan menjadi jumlah na'at kepada ilahan atau kepada akhar. Maka harus diberhenti dan jumlah la ilaha illahu menjadi jumlah istinafiyah, jumlah baru. Enggak ada sangkut pautnya dengan yang sebelumnya. Itu loh makna jumlah istinafiyah. Maka harus dimulai baru la ilaha illahu. Makanya ini waqaf lazim namanya, Malik perhatikan. Makanya ini dikasih tanda mim, artinya waqaf lazim. Harus berhenti, enggak boleh disambung. Jangan-janganlah kamu menyeru, sekali-sekali kamu menyeru bersama Allah sesembahan yang lain. Sesungguhnya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Gitu. Tapi kalau kamu sambung, artinya sesembahan yang lain yang salah. Kullu syai'in halikun illa wajah, segala sesuatu akan musnah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu halik. Ada yang musnah dan ada yang menerima kemusnahan. Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala menerima kemusnahan, bisa musnah. Ai mumkinul wujud, sedangkan Allah adalah wajibul wujud. Bedakan antara mumkinul wujud, wajibul wujud, mustahilul wujud. Yang pertama mumkinul wujud, yang adanya itu cuma mungkin, bisa ada bisa enggak. Itu namanya mumkinul wujud. Paham? Mumkinul wujud, bisa ada dan bisa tidak. Seperti manusia, manusia itu mumkinul wujud. Karena manusia itu ya ada dan enggak ada pun enggak apa-apa, ya bisa juga. Kalau Allah Subhanahu wa taala adalah wajibul wujud, satu-satunya wajibul wujud hanyalah Allah. Keberadaannya itu wajib, enggak boleh enggak ada, enggak mungkin Allah itu enggak ada. Pasti ada, enggak ada, enggak boleh enggak ada. Itu wajibul wujud. Ini juga termasuk istilah kalam tapi dipakai. Dan yang ketiga adalah mustahilul wujud. Wujudnya enggak mungkin bisa, enggak mungkin ada. Contohnya apa? Yang mustahilul wujud yaitu sesembahan yang serupa dengan Allah. Ini enggak mungkin ada, enggak mungkin, mustahil. Baik secara zat maupun secara takdir, mustahil. Atau ada zat yang lebih kuat dari Allah, ini mustahil, enggak mungkin ada. Makanya kalau ditanya, mampukah Allah menciptakan sesuatu yang lebih kuat dari Allah? Mampu atau enggak? Ini adalah pertanyaan yang salah dan enggak perlu dijawab, karena ini pertanyaan yang salah. Karena adanya sesuatu yang semisal dengan Allah itu sudah mustahil wujud, mustahil secara batasan, enggak mungkin, ditanyakan aja enggak mungkin. Karena bagaimana itu lebih kuat dari Allah sementara Dia diciptakan? Ini sudah rusak kalimatnya. Dulu sempat bingung kalau ditanya gini sama guru, mungkinkah Allah menciptakan sesuatu yang lebih kuat dan yang lebih besar dari Allah? Dijawab enggak mungkin, kok Allah kok enggak mungkin? Dijawab mungkin, kok piye? Ini pertanyaan-pertanyaan untuk pertanyaan ahlul kalam untuk menggoncangkan pikiran manusia. Ya ngono kuwi apa belajar ilmu kalam. Utek iki dikopyorno dhisik. Paham? Dirusak dulu, otak itu dirusak dulu. Digoncangkan, keyakinan itu dicuci dan digoncangkan dulu. Padahal itu pertanyaan yang salah. Bagaimana menciptakan sesuatu yang lebih besar dari Allah padahal Dia itu ciptaan? Ya enggak mungkin, ini pertanyaan yang salah. Enggak usah dijawab. Itu. Jadi kullu syai'in halikun illa wajah, segala sesuatu itu menerima. Mungkin untuk halik, mungkin untuk binasa. Walaupun Dia itu enggak binasa. Seperti arsy. Ketika adanya hari kiamat, Dia enggak binasa. Tapi arsy adalah mungkinul wujud, mungkin untuk binasa. Makanya itu hanya dikatakan sebagai mumkinul wujud, bisa ada dan bisa enggak ada. Kalau Allah Subhanahu wa taala adalah wajibul wujud. Paham di sini? Paham ya? Nah itu, dipahami itu. Jadi segala sesuatu akan hancur. Maksudnya menerima hancur. Bukan kok segala sesuatu pasti hancur, enggak. Menerima kehancuran. Ada nanti beberapa makhluk Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat enggak hancur. Arsy dan para malaikat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala enggak hancur. Tapi mereka itu semua adalah tetap mungkinul wujud, tetap sesuatu yang mungkin ada, mungkin enggak ada. Adapun Allah Subhanahu wa taala maka wajibul wujud, jalla jalalu, tabaraka wa taala. Laul hukmu wa ilaihi turja'un, bagi milik Allah lah segala hukum dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Ini jadi Allah Subhanahu wa taala adalah wajibul wujud. Allah Subhanahu wa taala adalah wajibul wujud, perhatikan anak-anak. Allah Subhanahu wa taala adalah wajibul wujud yang harus ada, yang enggak pernah mati dan tidak akan mati. Karena wujudnya Allah adalah wajib. Tadi lo wajibul wujud. Maka yang namanya wajibul wujud enggak pernah mati dan enggak akan mati karena wajib. Wajib, wajibul wujud. Beda dengan manusia. Manusia hanya mungkinul wujud. Yang pernah mati dan akan mati dan bisa mati dan menerima mati. Itu namanya mungkin. Namanya cuma mungkin. Kemungkinan. Paham di sini, Jar? Baik. Karena itu sifat ini sangat agung, ya ikhwan. Sifat al-hayyu ini sangatlah agung, sifat al-haya. Sangatlah agung karena itu adalah poros seluruh sifat-sifat Allah yang rahatiyah. Allah mendengar, Allah melihat. Allah memiliki Allah Maha Rahmat. Ini semua berporos pada sifat hidup. Kalau enggak hidup bagaimana mau mendengar, mau melihat? Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fil kafiyati syafiyah, dalam kitab beliau Nuniyah, ini namanya kitab Nuniyah. Nuniyahnya Al-Imam Ibnul Qayyim, syair yang diakhiri dengan huruf nun disebut dengan kafiyatus syafiyah. Masalah akidah lengkap ini, makanya dikatakan al-kafiyatus syafiyah, sesuatu yang lengkap dan menyembuhkan. Walahul hayatu kamaluha fali ajlidha malil mamati alaihi min sultani وَكَذَلِكَ الْقَيُّومُ مِنْ أَوْصَابِهِ مَا لِلْمَنَامِ لَدَيْهِ مِنْ غَشْيَانِ وَكَذَاكَ أَوْصَافُ الْكَمَالِ جَمِيُّهَا. Jami'uha taukid ke awsaf, bukan ke kamal. Makanya bacanya jami'uha, bukan jami'iha. وَكَذَاكَ أَوْصَافُ الْكَمَالِ جَمِيُّهَا فَبَتَتْ لَهُ وَمَدَارُهَا الْوَصْفَانِ. Bacanya kalau Nuniyah itu seperti itu. Baca syair kalau Nuniyah itu seperti itu lagunya. Dan bagi Aban dan bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat kehidupan. Kamalua sebagai badal, yaitu kesempurnaan hidup. Fali ajlida, karena itulah malil mamati, tidak ada bagi kematian mampu menggoyahkan, mampu menyentuh Allah Subhanahu wa taala. Min sultan, enggak punya kekuatan. Kematian itu enggak punya kekuatan untuk menyentuh Allah Subhanahu wa taala karena Allah memiliki sifat hidup yang sempurna. Paham? Fali ajli dza malil mamati alaihi min sultani. Min di situ zaidah, aslinya sultanun. Malil mamati alaihi sultanun. Tapi di situ zaidah sebagai taukid. Karena itulah kematian itu enggak kuat. Enggak punya kekuatan, sultan itu kekuatan artinya. Enggak punya kekuatan untuk menyentuh Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Allah, maka kematian bisa saja menyentuhnya. Manusia bisa mati. Jin bisa mati. Makhluk-makhluk yang lain bisa mati. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka kematian ini enggak punya sultan, enggak punya kekuatan, enggak punya kemampuan untuk menyentuh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalikal qayyum, dan demikian juga Allah adalah Maha Qayyum, Maha mendirikan yang lain. Al Qayyum itu yang mengasuh, yang mengatur. Min awsafi, termasuk sifat sifat-sifatnya. Karena itulah malil manami ladaihi min ghisyani. Tidak ada yang namanya tidur itu pernah mengelabuhinya. Enggak pernah menyelimutinya. Allah enggak pernah diselimuti oleh tidur, enggak kena, enggak kesentuh tidur sama sekali. Ghisyan itu meliputi atau menggulung. Menyelimuti. Karena itu sifat tidur enggak pernah ghasya menyentuh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Maha Qayyum, Maha mendirikan yang lain, Maha menjaga yang lain. Bagaimana menjaga yang lain kok tidur? Wa kadzaka ausaful kamali jami'a. Demikian juga seluruh sifat-sifat kemuliaan seluruhnya. Sabatat lahu. Semuanya tetap bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa madaruhal wasfani. Dan porosnya itu ada dua sifat. Yaitu apa tadi? Al-hayatu wal-qayyumiyah. Wa madaruhal wasfani. Dan poros seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dua sifat. Yaitu sifat hidup dan sifat qayyumiyah. Makanya nama hayu ini digabung dengan qayyum. Nama hayu ini digabung dengan qayyum. Karena dua-duanya adalah poros nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat dzati hanya Allah porosnya pada al-hayya. Dan sifat fi'li hanya Allah Subhanahu wa taala porosnya pada sifat al-qayyumiyah. Sifat dzat porosnya kepada hayyun. Sifat af'al, sifat fi'li ya porosnya pada qayyum. Makanya dua nama ini poros. Al-hayyul qayyum. Makanya menjadi salah satu nama yang paling besar, nama Allah yang paling agung, diantaranya Al-Hayyu Al-Qayyum. Nanti akan saya jelaskan kenapa orang kalau berdoa itu pakai nama Al-Hayyu ya Hayyu ya Qayyum. Nanti ada kaitannya. Doa kalau disebutkan dengan Al-Hayyu Al-Qayyum lebih ampuh. Doa kalau dibarengi dengan ya Hayyu ya Qayyum ini lebih ampuh. Kenapa? Besok insya Allah sebutkan dari Al-Imam Ibnu Qayyim. Yang jelas poros dari nama-nama dan sifat Allah adalah pada dua sifat ini, sifat al-hayatu dan sifat qayyumiyah. Sifat haya sebagai poros dari sifat dzatiyah dan qayyumiyah sebagai poros dari sifat fi'liyah. Dan termasuk dan salah satu kaidahnya kalau nama Allah itu disendirikan itu maknanya sudah bagus. Kalau digabung tambah bagus lagi. Memiliki makna yang tidak dimiliki oleh satuan kalau satuan itu. Maka Al-Hayyu kalau digabung dengan Al-Qayyum menjadi semakin sempurna. Karena ada yang hidup tapi dia hidup sendiri egois, enggak memperhatikan yang lain, enggak punya Qayyum. Ada yang Qayyum suka memperhatikan yang lain tapi dia enggak punya kesempurnaan hidup. Sedangkan Allah punya dua-duanya ini. Allah juga Maha Hidup. Dan Allah juga Maha menjaga yang lain, menjaga bumi, menjaga alam semesta ini, menjaga ciptaannya semuanya. Dikala kamu tidur, kamu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu wayahe ngorok, sampean wayahe ngorok, terlelap, Allah Subhanahu wa taala sedang menjagamu, sedang mengawasimu, sedang mengaturmu. Jantung-jantungmu diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Gizi-gizi yang ada dalam tubuhmu diatur kabeh, dialirna kabeh. Lah bagaimana seandainya kalau ini dipasrahkan kepada hamba? Ditinggal turu jantunge detake kualik. Darahe sing biasane ngalire medun karena wong e turu, ngalire bali, mati dong. Maka semua itu walaupun kamu dalam keadaan tidur, Allah Subhanahu wa taala menggerakkan nadimu, menggerakkan jantungmu, mengatur darahmu. Wong e dhewe gak njogo, wong e dhewe wong ngorok. Tapi anggota tubuhnya dijaga, dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu enggak kamu cintai? Zat yang seperti itu enggak kamu takuti, enggak kamu hargai, enggak kamu cintai, enggak kamu agungkan? Kok kebarus? Itu loh, terlalu sekali kamu. Ketika kamu tidur saja, aliran darahmu, lambung-lambungmu, sisa-sisa makananmu dijaga semua, diatur semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Orangnya sedang tidur padahal. Yang punya sedang tidur, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatur semua itu. Wis, ini adalah nama Al-Hayyu, nama yang sangat agung. Darinya berporos seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dzatiyah, sifat adzatiyah. Dan apabila digandeng dengan Al-Qayyum, sempurna lagi tambahan, malah sempurna lagi. Karena Allah adalah Maha Hidup dan Dia yang memberdirikan yang lain. Karena ada orang itu memiliki hai, memiliki sifat hidup, tapi dia enggak menjaga yang lain, sibuk dengan urusannya, cuek, egois. Demikian juga ada yang suka menjaga yang lain, tapi dia enggak punya kehidupan yang sempurna. Adapun Allah SWT memiliki kehidupan yang sempurna, juga memiliki koyumiya, penjagaan kepada yang lain yang sempurna. Semoga pelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.